ketika Rasulullah telah salam kepada seluruh alam. Maka dengan seperti itu ya dalam saudara, seluruh alam semesta ada mempunyai rahasia. Rahasianya itu senantiasa mengucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ini yakin, percaya, melihat kebesaran Rasulullah SAW. Teman daripada awliya-awliya yang diberikan Tuhan karamah, maka mendengar akan salawatnya alam ini terhadap Rasulullah SAW dan keluarganya. Ada sikap ada mendengar. Kita manusia diberi Tuhan akal, diberi iman Islam, tatkala mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pindah kepada ada kecintaan, lalu kepada ada mengucapkan selawat, maka rasanya kita lebih hina daripada borak, daripada binatang. Cucuk aja pangkatnya orang nang mendengar Nabi Muhammad SAW itu nama disebut kada mengucapkan selawat muntung. Lalu orang itu jar Nabi kada melihat lawan diaku kena hari kiamat di padang mahsyar. Jika kada melihat lawan Nabi, kada masuk surga artinya deh. Kada masuk mana? Surga. Kada masuk surga. Kada melihat aku di akhirat berarti kada masuk surga. Siapa nang bakir itu Rasulullah? Nah, ujar Nabi, man iza dukirtu indahu falam yusalli alaih. Allahumma salli wa sallam. Yaitu orang yang mendengar namaku disebut orang lain, inya mendengar telinganya, lalu kada mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang itu jadi Nabi bakhil engken. Engken mana? Jadi kita bapak dan saudara, tatkala mendengar orang tuan guru kasih apa kah menyambat nama Nabi Muhammad, lalu kita hendak mengucap Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, itu hendaknya adalah. Nah, ini namun kada diperhatikan banyak juga kita nih mandam aja ya kan? Seperti khatib lagi ngaji hari Jumat ta, banyak nang sunyi, banyak nang mandam ya, kalau salah ditulis-tulis nama Nabi Muhammad SAW itu di dalam hati ta, kalau ada tulisan itu dipandang itu nah. Dipandang itu adalah salah satu daripada penarang hati juga. Dan insya Allah Ta'ala kalau diamalkan itu, insya Allah Ta'ala cinta kepada Rasulullah SAW dan akan menurut kepada Nabi Muhammad SAW dengan cepat. Hai Muhammad, ujar Tuhan, siapa mengingatkan engkau, menyebut engkau, sama aja lo menyebut aku juga. Ini ketinggian Rasulullah yang pangkat begini. Empat puluh ribu tahun sudah Jibril aku. Kalau tidak, mesti ada masanya karena terdapat dia. Arahkan Tuhan. Kalau begitu itu, apabila sudah ada cinta bercinta, itu sudah ada hubungan karenanya. Iya kah? Mesti terdapat dia. Mesti terdapat dia. Jadi kita periksa ya hati, kenapa lawan Rasulullah SAW tak ada apa cinta yang kayak borak itu aja dulu. Amunnya ada, terdapat dia katanya. Banyak di antara aulia-aulia itu, enang artinya apa? Terdapat lawan Rasulullah SAW, ya kolbotan melihatnya. Ya kolbotan. Abul Abbas Al-Mursi ada bersabda, apa berkata, ujian sidin, lau hujibtu an Rasulullah SAW terfata'inin ma'adatu nafsi minal muslimin. Abul Abbas Al-Mursi. Ini orang mengerti banalon kebesaran Rasulullah SAW. Mengerti banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, suka menghormat, memuliakan, membantu keluarga Rasulullah SAW, dan bersangatan dekat banar, rapat banar lawan keluarga Rasulullah SAW. Ulama yang bernama apa? Abu Abbas Al-Mur. Padahal sirin bukan sadah, bukan sadah, tetapi lalu mencintai lawan apa? Lawan keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu banyak macam-macam kata-kata sirin tah Abu Abbas mengenai kemuliaan akan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sirin dibukakan Tuhan hijab melihat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku sekijip mata aja kada melihat lawan Rasulullah, aku kada Islam ya sirin. Sampai nangka itu bapak saya, kita bisa kalau sudah memimpi aja berdapat tadi Muhammad SAW, kita bisa kalau sudah umur nang sudah Tuhan ya. Apalagi melihat nyata-nyataan adalah maka ujar Nabi Muhammad SAW, man ro'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Allah Allah. Siapa bisa bermimpi melihat aku, mestinya melihat juga kena waktu apa? Waktu bangun. Alhamdulillah. Parak mati kah kena ada melihat tak? Alhamdulillah. Nah itu hadis Nabi Sahih, bapak dan saudara, hadisnya. Man do'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Insyaallah mesti melihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beratan kita apa diberi bantuan apa rahmat kurnia dah dapat barakahnya menaklukkan menggigit. Tuma apa asro jauh lalu Jibril tadi lalu memakai turut jadi kenapa anda kan lihat sila kedudukan dah celanya di anda kisela diborak tadi nak didapatkan non kakasi tapi awaknya lah kada bagus saja pang, kada model kastok kah awak kurus saring nih papa ya yes, kan pina kada ada potongan juga pang lah cuma terbaik juga sedikit kah telah menjaga keamanan bagi orang nang di muka bumi maka apabila hilang bintang hancur malaikat dan langit apabila habis pula wargaku maka kiamat hari itu pahamannya deh. Nah ini bapak dan saudara itu adalah pimpinan dari Rasulullah memindahkan keluarga Adnan di kampung sini di Andak Adnan di kampung sini Andak memang permintaan Rasulullah kepada Allah SWT kada gampang ada juga yang dipandang-pandang ada juga misalnya kita aja tadi majelis handak bakal lahir lantaran ada orang yang dimalui di situ lalu pada jadi bakal lahir nah itu orang kita alu baitil mubaturi amanul abdi padami subihu bil anjumi duri amanul abdi padami nah itu innama yujullah yuzibang kemurinta al bait uyubahir dan menunjukkan pula kecintaan Rasulullah SAW kepada keluarga Nabi cinta lawan keluarga sampai ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu awal-awal orang yang mendapat syafaatku kata Rasulullah adalah keluarga itu nomor satu di hari kiamat keluarga lebih dulu dapat syafaat yang lain kedudik. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Sarah Dalailul Khairat Maqalul Masarrat. Bapak dan saudara, ulun ini ada dikenai amanah oleh almarhum Habib Abdullah bin Awi Bawakbar untuk menyampaikan masalah hadis-hadis yang berkenaan dengan kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cinta kepada keluarga. Kita pun hendaknya lamun menurut lawan Nabi cintai keluarga sidin. Sebab Nabi sudah memulai cinta lawan keluarga. Kita disuruh mengikut Nabi. Kalau mengikut Nabi cintai keluarga sidin. Baik ulama kah, baik orang sugih kah, baik orang miskin kah, bini-bini kah, laki-laki kah, berpangkat kah, kada kah, hendaknya kalau sudah menurut lawan Nabi Muhammad SAW hendaklah kasihi juga guriyat sidin. Kasihi juga sidin. Karena bapak dan saudara apabila mengasihi ini maka kita yakin man ahabba oman nafasu siroma'ahum siapa cinta lawan satu golongan maka dikumpulkan kena di akhirat lawan mereka itu juga pula warga Nabi Muhammad SAW terkumpul lawan siapa? Lawan datunya yaitu Nabi Muhammad SAW di bawah panji-panji di bawah ulhamdi Rasulullah SAW tak ada kepanasan tak ada kehausan tak ada bak silanjang nah itu Nabi di belakang pula warga siapa yang cinta terkumpul di situ juga atau terkumpul nah ini mun handak lah tapi perataan handak cuma kita ini banyak tetapi mendengar masalah hadis-hadis itu jadi kita apa rugi alhamdulillah wa syukur adanya perintah itu kita mendengar lalu kita mendapat lawan keuntungan jadi bapak dan saudara handaknya kita bersama-sama tadi kepada apa menurut Nabi Muhammad SAW mencintai lawan pula warga hadis daripada Nabi Muhammad SAW arba'atun ana safi'un lahum yawmal qiyamah al-mukrim li durriyati wal qadhi hawaijahum was-sa'i fi umurihim inda qirarihim wal muhibbu lahum bi qalbi wa lisani aw kama qal empat golongan nang cagar aku berikan syafaat pasti mendapat keselamatan di akhirat aku membantunya ujar Nabi empat golongan nomor satu al-mukrim li durriyati orang yang memuliakan, menghormat, membesarkan lawan zuriatku. Nah, menghendak dapat syafaat Nabi, hormati, muliakan zuriat Nabi Muhammad SAW. Ini bapak hadis dari Nabi. Kita mendapat amanah dia supaya disampaikan, ya kan? Nah itu bukan meninggikan derajat lawan zuriat Nabi atau supaya artinya supaya megah, kada. Ini ada amanah, amanah. Untungnya kita juga, kita nak untung. Nah, karena zaman sekarang bukan saja ada di dalam satu negeri nang bas mencela, mencaci maki kepada zuriat Nabi. Sampai pada akan apa itu mulut Habsyi? Orang Habsyi itu orang puntung, orang hilang. Nama apa? Puntung orang hilang itu dihormati. Sampai ada itu kata-kata Bapak dan Saudara. Ada jauh daripada Mertapura, ada jauh. Nah, ini kita ditakutkan kalau menjangkit sampai kemari. Pikir aja apakah kita menurut Nabi? Kada menurut Nabi mencintai lawan keluarga. Lamun mencaci maki siapa nang diturut? Itu orang hira wal hadas. Orang hira itu orang hira. Dan kada makan sampai minto kepada orang hadas. Orang hadas saja orang lain. Adik di sejarah. Yang sampai ada minto dia dibuat-buat akannya ke situ. Jadi kepada masyarakat yang kada tahu riwayatnya itu, lalu sangkanya iya. Nah, apalagi timbulnya baru saja daripada orang nang ada pengetahuan. Tapi ulama-ulama dajjal, nang jalan Nabi Muhammad dajjal. Nah itu. Tapi Allah ya tetap alaih. Mudah-mudahan Nabi Muhammad dajjal dapat obat dan mudah-mudahan dapat ditunjuk sesuainya dapat dapat angpin apa itu. Dan dapat rahmat saja ini kita kalau beli jaman nyari kesedihan orang itu. Tapi ya. Nah, sampai nang kaitu. Amun hendak dapat syafaat Nabi nang kaitu kita tadi. Menurut lawan Nabi dulu cinta keluarga sidin dan akan mendapat syafaat sidin dimuliakan. Nang kedua ajaran Nabi was wal qadi hawaijahum itu orang-orang siapa aja nang menunaikan hajat duriatku. Kenapa hajat-hajat sidin tapi hajat lah arti hajat itu apabila ditahani mudarat itu arti hajat. Apabila ditahani lalu mudarat. Lamun ditahani kada mudarat dia itu kada hajat ngarannya. Jadi apabila ada keluarga Nabi bahajatan kita, maka amun hendak dapat selamat di akhirat tepat Nabi, kabulakan. Mun kawa panglah. Ini kada kawa kada salah kalau keluarga di laut. Nah, jadi untung kalau lamun kadadang pemina keluarga Nabi di kampung kita, di negeri kita, di mapa kita hendak memuliakan urangnya kadada. Di mapa kita hendak menunaikan hajat lain sidinnya kadada. Nah itu tadi amanun di ahlil ardi Bapak dan Saudara. Tapi wa ma yaqiluha illal alimun juga. Kadang-kadang ya kan, matinya kita disuruh menuntut ilmu, disuruh bertakun kita tah supaya selamat. Nomor tiga ujar Nabi wasa'i fi umurihim indak sirarihim. Orang yang berusaha untuk menutupi akan keperluan-keperluan zuriatku. Berusaha, misalnya ada zuriat Nabi, misalnya nang apa balu nang yatim susah, lalu kita berusaha mencariakan apa harta untuk membantu keluarga Nabi. Nah ini hendaknya kepada siapa juga pun, baik taninya atau apa orang berkebunnya atau sudagarnya, orang dagangnya, hendaknya nang kayak itu kan. Mendak sepat Nabi dapat periksa bantui nang napa keluarga Nabi nang susah. Sidin kali yang ngomong kepada susah ada mau, malahan orang itu nang kesusahan ditutupi pura-pura tubi aja, padahal parut juga ya gelondongan, ya kah? Jadi kita aja bisa-bisa, kita aja bisa-bisa. Nang keempat wal muhibbu lahum biqalbi wa lisani, orang yang mencintai lawan zuriatku dengan hati sampai kalidah. Nah, payo sampai kalidah. Nah, aku tuju membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau membaca selawat jangan Allahumma salli ala Muhammad saja, jangan, mesti sambungi wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya kah? Mesti. Nah, ini bapak kebesaran zuriat Rasulullah sallallahu alaihi orang nang sembahyang mendoakan lawan sidin. Siapa aja nang sembahyang mesti mendoakan lawan zuriat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita samuannya. Iya kah? Kalau warga Nabi buring ada nang sembahyang tang malam wa ala Muhammad mendoakan kalau ini tuh, nah ini kemuliaannya. Ini kemuliaannya. Iya kah? Kemuliaannya. Ada lagi hadis Nabi Muhammad SAW. Inna Allah Azza wa Jal Fatama ibnati Fatimah wa awladaha wa man ahabbahum aninnar. Awakam hafal. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla telah melepaskan akan anakku Fatimah dan seluruh zuriatnya dan seluruh orang yang mengasihi mereka itu dilepaskan Tuhan dari neraka. Kada merasai neraka. Kada merasai neraka, anak artinya surga aja Allah. Nah ini bapak hadis rahasia ini biar nek. Insya Allah kita berasaan anak kenapa. Disimpan, disyukuri, dipelihara, biar aku wujud-wujud. Jangan lagi kita baca-baca hadis ini macam-macam ini, jangan cuma laksanakan gitu aja. Kepada keluarga itu aja sudah sah. Tolongkah nang berhak bicarakan ini ada urang-urangnya, ya kan? Ada urang-urangnya. Ada urang-urangnya. Banyak lagi nang kenaan lawan itu sudah banyak banget. Nah itu. Kiranya itu sudah tegang aja dulu telah. Nah, bicaraan masalah keluarga nanti. Dan lagi Nabi Muhammad SAW berkumpul tadi orang keluarga, selain daripada menunjukkan selingkin calon keluarga, rakat harusnya orang keluarga pula. Nabi orang keluarga apa? Rakat. Nah, kalau di sini, kalau sudah Nabi memulai orang keluarga sedang itu rakat, kita hendaknya orang keluarga Nabi itu rapat juga, itu artinya. Iya kah? Iya kah? Amun menurut Nabi. Iya kah? Ini apa bilang badah? Bilang ada yang madakan kambing, ada yang madakan macam-macam, coba aja pikirkan. Ya kalau ditakdirkan kepada kita, tak ada bisik keluarga padakan orang kambing, kalau kita nyaman nanti. Mesti kalian nyaman. Rasulullah kayak apa bilang? Iya kah? Sampai Nabi memadakan itu ada jari Nabi dalam hadisnya, apabila keluarga aku sakit hati, aku nang sakit. Apabila keluarga aku tersarik, aku tenang sarik. Nah, apa bilang? Eh? Iya kah? Nah, kalau kegampangan amat, katakan amat. Kemudian dari itu bapak dan saudara, Nabi Muhammad SAW pun pulang apa? Nang beraba-aba lawan anu keluarga tadi. Berarti keluarga Nabi pulang cinta lawan Nabi dan merapati lawan Nabi. Iya kah? Nah, maka dengan sebab itu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far radhiyallahu anhu mendapat nur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Sabtu dan malam Ahad dan malam Senin itu. Sampai Jibril ini kali Israfil kada pinando siapa nang sekedar diangkat ini lantaran nih nang berdua ini tadi marapati memalaki lawan Rasulullah. Rasulullah di tengah nang Tuhan di apa di kanan atau di kiri kita tahu nang anum apa di kanan atau kiri tahu tak. Nur Nabi Muhammad SAW memancar kepada kanan dan kiri. Lalu siapa yang hebat di antara yang bertiga ini? Lalu kata tahu. Nah itu tak. Jadi kalau kita memaraki lawan keluarga Nabi Muhammad SAW, insya Allah Ta'ala mendapat dia akan nur. Iya kah? Daripada Allah Ta'ala. Iya kah? Mendapat saja akan apa? Macam-macam tak. Mendapat saja. Ada saja keganjilan-keganjilan kerana yang berlain daripada orang lain. Tak ada saja diberikan Tuhan. Itu berkat ngarannya. Kemudian daripada itu bapak dan saudara, malam Senayan Jibril itu melihat Mambail Anwar, tempat terbitnya sumbernya nur. Jibril melihat di mana nang di tengah ini sekalinya nang mengeluarkan nur. Di sini timbulnya sumber nur di sini. Semula mengucap selawat atasku, ya kah? Adalah alat penyuci. Jadi kalau orang baca selawat atas Nabi Muhammad SAW, maka hatinya nang kotor menjadi suci. Kabilanya banyak membaca selawat, lalu membawa nuntut ilmu, lalu mau aja termasuk ilmu pengetahuan dari punya bersih sudah, ya kah? Hati kita misalnya kotor, hati kita kadap, kabila kadap mah aja takkan kalau sekarang. Ujar Nabi Muhammad SAW, as-salatu alaiya nurun. Kemudian maka dipeliharakan sampai ke kemerian. Siapa berudu kemerian, lalu memandang kata mendua dipelihara sampai begitu kan? Nah itu tak. Lalu hendak berlayar, lalu memandang itu, lalu napa dijamin selamat terpelihara di pelayarannya sampai kepada buliknya kan? Nah itu tak. Itu ada riwayat kepada orang yang sudah maaf aja kita tak melaksanakan kan? Jadi bagus di anak di rumah-rumah. Terutama anak-anak yang halus-halus yang sudah mulai membuka mata melihat, hendaknya ditampayakan kalau menunggu batu rancak-rancak lawan inya. Lawan anak kita mendengar tadi, namun bisa diniakan tadi, namun sudah ingin mulai membuka mata, tampayakan kalau menunggu rancak-rancak. Insya Allah selamat dari penyakit kerongkong dan macam-macam. Jangan ditampai. Iya kah? Ya lah. Pekerjaan itu lebih tajam daripada perkara. Jadi kita turut mengambil berkat itu turut. Kemudian daripada itu Nabi Muhammad SAW tidak ada mencium pulang bau masiko. Lalu bertakun lagi beliau apa? Senang. Ya kan? Jadi berataan kita ni kuat-kuat lah. Sekalipun umpamanya kata di hadis, tapi Nabi menggawe lebih kuat nih kan. Itu lebih penting nanti kita bicarakan zaman sekarang berkenaannya dah. Ringkasnya bapak dan saudara, maka Nabi Muhammad SAW sampai ke Baitul Maqdis, lalu sudah napa naik ke atas napa ke dalam masjid. Hati yang gembira, hati yang senang, nanti aku beri. Dijawab oleh Rasulullah, ya Allah, kalau sampian mau memberi kepada hamba akan yang disenangi hati-hati hamba, maka yaitu jangan ada satu pun umat hamba yang masuk neraka, baru hamba senang. Jawab Allah, ya aku kabulkan. Wala sawfa yu'ti farabbuka fatarda. Ini kita untung menjadi umat Rasulullah. Kita kada minta sama Allah, ya Allah jadikan ulun umat Nabi, tidak minta. Tapi kalau Nabi Musa alaihi salam, ya Allah copot pangkatku sebagai rasul, ganti dengan pangkat umat Muhammad. Apa kata Allah? Khud ma ataituka wa kum minasyakirin. Ikam kada kubarin itu, syukurin yang ada aja. Luput nya kada kana. Anak kita kada minta, ya Allah, jadikanlah hamba termasuk umat Nabi, tidak minta. Tapi Allah jadikan. Alhamdulillah. Kada perlu kita bersedih hati, kita syukur karena kita sudah mukmin, sudah muslim umat Rasulullah lagi. Dan kita dapat golongan, dapat lingkungan, dapat kawan-kawan yang senang zikir kepada Allah, senang nuntut ilmu, untung alhamdulillah, untung. Jangan tapi memikirkan kada berduit, jangan tapi memikirkan jaring, jangan tapi memikirkan macam-macam. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, urang nang kada beriman, kambing kada beriman, sapi kada beriman, kasasorok kada beriman, pempijit kada beriman. Aku orang beriman. Aku orang Islam, kambing kada terat, kambing Islam kada terat. Aku diberi Tuhan nama, samaituka bima samakallah, Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, bin Abdul Manaf, bin Samman, bin Sa'ad, bin Abdullah, bin Mufti Khaled, bin Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Diberi nama, lihat kambing tidak ada di sesemahnya, ya kambing samaituka bima samakallah, galuh kambing bin galuh udara tidak ada. Alhamdulillah, alhamdulillah, banyak nikmat Tuhan ini yang kita syukuri. Tapi walaupun nikmat banyak itu tadi, yang termasuk nikmat besar adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kita itu dimuliakan banget oleh Allah Subhanahu wa taala, diisrakannya, dimi'rajakannya, sampai dibuka akan hijab. Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala akan zat Allah nang wajibil wujud nang laisa kamitsu syai'un. Tidak ada makhluk yang dilihat akan waktu di dunia kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam aja. Ini kemuliaan kebesaran junjungan kita. Qaidina sallallahu alaihi wasallam. Qaidina ila jannah. Beliau akan di depan kita mimpin masuk surganya Allah. Mitaro jannah biadis. Kuncinya surga di tangannya, junjungan kita tak bisa masuk surga kalau tidak Rasulullah yang membukanya. Semoga kita masuk surga bersama Rasulullah. Tidak ada yang kita rindui, hanya Rasulullah. Siang malam kita rindu sama Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mimpi ketemu sama Rasulullah. Mudah-mudahan yang obatan ketemu sama Rasulullah. Karena kita rugi kalau kada pernah mimpi sama Rasulullah. Rugi sudah melihat Nabi yang obatan waktu bangun kada. Bagaimana sahabat mimpi kada rugi. Oleh sebab itu wasyaukoh ila Rasulullah. Rindunya hatiku kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakan dada kami, bukakan hati kami, bukakan hijab-hijab di hati kami, sehingga kami dapat mimpi ketemu dengan kekasihmu ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bisa mimpi kepada Rasulullah, orang itu untung. Kalau dia nuntut ilmu, ilmunya bertambah. Kalau dia berpangkat, pangkatnya tinggi. Kalau dia bercari, duitnya berbanyak. Kalau orangnya garing, sihat. Kalau orangnya wali, bertambah kewaliannya. Dan akan melihat Rasulullah waktu yang qadatan waktu bangun. Maka mulhaq bis sahabah. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan-permohonan kita di majlis yang mubarak penuh nur ini. Amin Allahumma amin. Maka diantaranya ciri kita cinta kepada Rasulullah, syukur kepada Rasulullah, yaitu kita mendengari ilmu-ilmu agama, ilmu yang manfaat. Mari kita bersama-sama memohonkan kepada Allah supaya Allah memberi kepada kita taufik hidayah, supaya kita bisa memberikan satu waktu yang lawang untuk kita hadir di majelis ilmu agama, supaya kita itu ada ittisal bil habibil a'zam. Keluargaku semua, umat Rasulullah, hambanya Allah yang bahagia, kalau kita menuntut ilmu jadi murid atau jadi guru, kita ada ittisal bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu agama itu ittisal kepada Rasulullah sallam. Li'anna al-'ilma al-mu'tabar huwa man tasala sanaduhu bi sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah dapat sanad daripada guru-guru kita, di antaranya guru kita Qutb ada, Autad ada, Mujaba ada, Ruqaba ada, Waliul Khawt ada. Beliau memberikan sanad segala kitab dan amalan-amalan dari beliau kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabatnya Rasulullah, sampai kepada sayyidil wujud, imami kulli mawujud sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampai kepada Jibril, sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan silsilatul ilmiah wal amaliyah ini tetap jangan putus-putusnya. Mudah-mudahan kita sampai hari kiamat, sampai habis umur kita di dalam menuntut ilmu, mati dalam menuntut ilmu, baik jadi guru maupun jadi muridnya, walaupun seminggu sekali, jangan dulak menuntut ilmu walaupun jauh tempat daripada tempat ilmu. Utlubul ilma walau bisin, itu pasannya Rasulullah. Itu aja asal umpat hadir sudah untung kita, dijamin matinya mati syahid. Man mata wa huwa ala hadhil halat fahuwa syahid. Siapa mati menuntut ilmu mati syahid. Apalagi kita sudah sekarang ini banyak kehilangan-kehilangan kiai-kiai kita. Guru-guru kita hilangan sudah. Pina Baputik pinanya di Kalimantan Selatan ini, pinanya Azrail, pina Kulilik-Kulilik. Guru-guru yang ada coba lihat sudah. Ada yang mangga, ada yang lengo-lengo. Kalau mau ajar lagi, mangga, batukan.